Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita lanjut di halaman 132. Di sini kita bisa lihat penjelasan beliau. Wa mala yajuzu bai'uhu la yasihu rahnuhu. Jadi ada sebuah kaidah yang itu disampaikan, barang-barang yang tidak boleh atau tidak bisa untuk diperjualbelikan maka berarti tidak sah untuk dijadikan objek gadai. Ini kaidah yang diberikan terkait dengan akad gadai. Dan di sini dikatakan barang yang tidak bisa dijual tidak sah menjadi objek jual beli, tidak bisa menjadi barang gadai. Kenapa? Alasannya adalah karena tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tujuannya barang gadai itu untuk membackup, tujuan barang gadai untuk mengamankan hak si kreditur. Kalau tidak bisa dijual, lalu untuk apa adanya barang gadai? Sebagai contoh, ada orang mau menjadikan anak yang dia miliki sebagai barang gadai, maka tidak sah. Kenapa? Yang namanya anak itu manusia merdeka, tidak bisa diperjualbelikan. Lalu apa gunanya kalau anak ini dijadikan objek gadai? Tidak bisa nanti dimanfaatkan, tidak bisa nanti dijual. Sehingga akad-akad muamalah yang tidak ada faedahnya berarti dia laghun, dia adalah akad yang sia-sia. Dan secara syariat tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Dan itu berarti tidak dianggap sebagai akad. Ya apa faedahnya? Ya enggak ada, tidak ada gunanya. Bahkan bagi si kreditur pun, ini orang secara normal enggak akan mau terima. Untuk apa saya pegang, untuk apa saya terima sesuatu yang tidak memberikan manfaat? Justru akan menyulitkan, akan menyusahkan, menambah beban, tapi enggak bisa dijual. Kemudian ucapan berikutnya, kecuali. Jadi tadi begini, ada sebuah kaidah. Kaidahnya adalah kalau ya bisa dijual, ini berarti bisa digadaikan. Nah, pemahamannya kebalikannya. Kalau tidak bisa untuk dijual, otomatis tidak bisa digadaikan. Tidak bisa digadaikan. Nah, sekarang kita fokus di bagian sini. Ada barang-barang yang itu sebenarnya tidak bisa dijual, tapi dia masih bisa digadaikan. Kok aneh gitu kan? Di sini disampaikan. Kecuali buah-buahan yang masih hijau sebelum matang dengan syarat tidak langsung diambil. Di sini dikatakan kita sudah melewati pembahasan ada buah yang di pohon itu kalau dia belum matang maka kan tidak boleh dijual. Ini dilarang dan sudah dilewati pembahasannya. Tapi kenapa digadaikan bisa sah secara hukum? Alasannya adalah pada saat jatuh tempo nanti, kalau barangnya sudah matang, buahnya sudah matang, ya kan dia tetap bisa untuk diperjualbelikan. Kalau enggak ya sudah ditunggu saja barangnya atau ditunggu saja buahnya matang. Nah, posisi murtahin, posisi kreditur yang menerima barang gadai itu, di awal dia kan sudah tahu. Oke, kamu mau menggadaikan apa, wahai B, kata si krediturnya. Saya mau menggadaikan ini, buah-buah durian yang ada di pohon. Mana duriannya? Ini. Ah, duriannya kan masih hijau. Duriannya masih mentah. Terus gimana caranya saya menerima itu? Kan nggak bisa dijual. Iya, tapi ini durian nanti kurang lebih 4 bulan lagi panen dia. Atau mungkin 5 bulan lagi. Sementara jatuh tempo utang kita itu sekitar 4 bulan. Kan berarti pas. Begitu jatuh tempo, durian sudah matang. Sehingga ya sudah, kamu bisa jual nanti. Maka di sini dikatakan falaisa fihi iskal. Enggak apa-apa, boleh. Dan ini merupakan istisna wadih. Ini pengecualian dari kaidah kullu apa tadi kaidahnya? Wa ma la yajuzu bai'uhu la yasihu rahnuhu. Yang enggak sah dijual, maka enggak sah digadaikan. Ini kaidah dalam barang gadai. Hanya saja tadi ada pengecualian, ada ternyata beberapa item yang tidak sah untuk dijual, oh masih bisa untuk digadaikan. Nah, kemudian di sini disampaikan bagaimana nanti posisinya si kreditur atau murtahin, ya hak dia tidak hilang. Kenapa? Karena sudah teramankan, terbackup oleh buah-buahan tadi. Nah, kemudian sekarang dimunculkan kasus. Kalau tadi kan buahnya udah ada, duriannya itu udah kelihatan nih, mungkin satu segenggam tangan gitu ya, sudah besar dia, sudah ada lah wujudnya. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang menggadaikan buah yang belum keluar? Nggak ada buahnya, belum muncul sama sekali. Bahkan kalau tanaman, tanamannya belum lagi ditanam. Apa gadainya? Kamu mau menggadaikan apa atas utang ini? Ini, tanaman padi saya. Mana padinya? Belum ditanam. Baru mau ditanam, ini bibitnya, benihnya ini. Belum benihnya lagi disemai. Terus kamu mau menggadaikan barang yang belum ada? Iya, ya kan nanti saya tanam, itu yang nanti jadi jaminan. Maka di sini dikatakan la yasih, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kan tadi yang dikatakan, yang namanya rohan secara definisi, gadai itu apa hakikatnya? Tausikoh dain bi ain. Kita membackup, kita mengamankan, kita menjaminkan utang kita dengan barang. Jadi dilapis, backupnya itu adalah barang. Di sini kan la'ain, tidak ada barangnya. Mana barangnya? Padinya belum ditanam. Kemudian tadi kalau mau di backup pakai buah, duriannya belum ada. Berarti tidak ada pengamanan di situ. Maka seandainya kalau ada petani yang datang kepada pengusaha dan dia minta utangan dengan mengatakan, Pak, ini saya mau nanam padi, saya tolong dikasih utangan, dan nanti sebagai jaminannya adalah ya tanaman itu. Maka di sini, kalau posisinya seperti itu dikatakan la yasih, tidak sah. Karena tanamannya belum ditanam, kemudian belum ada wujud barangnya. Laisa maujudan, itu katanya. Karena belum ada. Kok mau dijaminkan sesuatu yang tidak ada? Jadi itu alasan atau argumennya, fa kaifa, bagaimana mungkin yarhan syai'an ma'duman, menggadaikan sesuatu yang tidak ada. Namun komentar dari Syaikh Utsaimin rahimahullah, amalun nas ala khilafi dzalik. Praktik di masyarakat realitanya itu justru kebalikan daripada yang dijelaskan di dalam buku ini. Orang-orang itu biasa mereka menggadaikan sesuatu yang akan datang. Bi'tibaril ma'al. Sehingga kamu menggadaikan apa? Ya tanaman yang nanti akan saya tanam. Kemudian ada yang komentar, ada yang memberikan tanggapan. Kenapa kok menggadaikan tanaman atau buah yang belum ada? Langsung aja yang digadaikan itu kalau misalkan tadi kasus buah pohonnya. Kan ada pohon durian. Jadi kalau ditanya mana barang gadainya? Ini pohon durian. Ada nggak pohonnya? Ada pohonnya. Ya sudah gadaikan saja pohonnya. Atau kalau nanti dia tanaman. Daripada kamu menggadaikan tanaman yang belum lagi ditanam. Ya sudah gadaikan aja tanahnya, kenapa? Sawahnya. Jadi bilang sama si A. A, saya akan gadaikan sawah saya. Gadaikan tanah saya. Ini kan lebih jelas. Nah, kemudian ternyata, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, al-ardu qad takunu li ghairil mustadin. sebentar, karena begini, posisi tanah itu bisa saja bukan milik si B. Memang betul B yang ngelola, B yang menggunakan. Tapi apakah otomatis tanah jadi milik si B? Belum tentu. Karena terkadang dia numpang. Banyak kasus petani itu nggak punya tanah dia. Dia numpang. Jadi Pak, tolonglah saya dikasih tumpangan tanah. Saya numpang, saya tanemin. Tanahnya punya siapa? Punya si C, punya si D. Termasuk nanti pohon, kata Syekh. Pohon itu bisa saja li ghairil mustadin. Memang si si B yang ngurus. Tapi kebunnya punya siapa? Bukan punya si B. Kebunnya punya si D. Punya si F. Bagian si B itu apa? Ya bagian dia nanti kalau ada hasil, kalau ada panen, maka buahnya ini nanti saya ada jatah. Kalau saya ngerawat kebun ini, jaga kebun, nanti saya dapat bagian. Itulah bagian saya. Yang seperti ini kan berarti dia tidak bisa menggadaikan pohon, tidak bisa dia menggadaikan tanah, karena bukan milik dia. Sehingga di sini kita bilang, ya itulah pilihan dia adalah satu-satunya di buah. Kecuali kata Syekh di sini dikatakan, kalau memang kamu adalah pemilik tanah, pemilik pohon, ya tidak apa-apa, mau digadaikan itu ya silahkan. Kenapa? Karena itu memang hak kamu, milik kamu, dan silahkan. Tapi kalau posisinya tidak sebagai pemilik, maka menurut penulis di sini dikatakan la yasih, tidak sah. Walaupun kata Syekh Utsaimin, prakteknya di lapangan orang-orang itu justru melakukan hal seperti itu di keseharian mereka. Ya petani mau butuh modal pupuk, dia butuh modal sesuatu, ya dia ngutang dulu sama pedagang. Pak tolonglah saya mau beli bibit, beli pupuk, beli apalagi pestisida dan semisalnya. Terus barang gadainya adalah ini tanaman saya. Nah kemudian kira-kira Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong ke mana? Mendukung tidak sahnya atau mendukung yang sah? Di sini beliau memberikan tambahan, idza ta'amalta wajata annahu laisa fi syar'i ma yamna dzalik. Coba deh kalau kita analisis. Ada enggak di dalam syariat kita itu dalil yang melarang praktek tidak boleh menggadaikan sesuatu yang belum ada? Seperti tadi tanaman belum lagi ditanam. Beliau menjawab enggak ada kan? Enggak ada. Karena hukum asal di dalam muamalah ini adalah halal. Dan kalau mau mengharamkan sesuatu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu muaranya tiga saja. Kezoliman, goror, dan perjudian. Kalau memang di dalam transaksi muamalah kita terdapat unsur-unsur ini, salah satunya atau keduanya, ketiganya, maka kita bisa bilang pasti bermasalah secara syariat. Nah, lalu bagaimana dengan transaksi yang lain yang itu bermanfaat untuk manusia dan bahkan memudahkan urusan mereka? Lalu kata Syekh Utsaimin memberikan sebuah arahan, ya, fasta'in billah wa afti bihil. Minta tolong sama Allah dan kemudian fatwakan bahwa hukumnya halal. Sehingga jelas kepada kita dalil yang mengharamkan. Kenapa kok begitu beliau memberikan arahan? Karena ketika kita berfatwa tentang halalnya sesuatu, malam yatabayyan tahrimu. Selagi belum ada kejelasan apakah ini haram, maka berarti kita berada di dalam posisi hak, posisi yang benar. Karena apa? Hukum asal muamalah itu adalah halal. Dan nanti kalau seandainya di hari kiamat kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kata Allah, limada haram ta'ala ibadi malam. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang saya belum haramkan? Saya enggak ada mengharamkan, kata Allah. Kenapa kamu haramkan? Maka apa jawabannya? Ya kita tinggal jawab, kata Syekh. Di mana ini adalah bentuk ikhtiar terbaik yang bisa kita pilih. Ya kita bilang kepada Allah, ya Allah, laisa inda kejawab. Ya kita apa? Kita bilang, ya Rabbi, masyaitu ala kaidah. Ya Allah, saya ikut kaidah di mana hukum asalnya adalah mubah. Dan semua syarat yang tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasul adalah batil. Tapi saya tidak menemukan hal-hal yang semacam itu. Sehingga pada posisi ini seseorang dianjurkan untuk mendahulukan sisi yang halal sebelum dia terburu-buru mengharamkan. Alasannya, mengharamkan sesuatu yang halal itu lebih berat ketimbang menghalalkan yang haram. Karena apa? Menghalalkan yang haram itu masih sejalan dengan hukum asal muamalah, yaitu basicnya adalah halal. Tapi mengharamkan yang halal, ini berarti kita keluar dari kondisi asal, ini kita mempersempit urusan hamba Allah, maka butuh argumen, alasan, dalil yang lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kembali kepada kaidah kita tadi bahwa sesuatu yang boleh dijual, ma yasihu bai'uhu, maka sah juga untuk rahnuhu, digadaikan. Ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, kata Syekh. Dan bisa dipahami insya Allah oleh para masyarakat, oleh orang-orang umum. Nah, cuman begini, kata beliau. Sekarang itu kadang manusia ketika sebuah muamalah itu aslinya sederhana, tapi begitu kita dihadapkan dengan kasus-kasus kontemporer, itu biasanya mereka ubah namanya, produknya dikasih nama berbeda, lalu kemudian nanti mereka praktekkan dengan skema-skema tambahan dan yang lain. Nah, ini beliau cerita ya, beliau bilang kita yang menganalisis kasus muamalah itu, jadi kita butuh effort yang lebih besar lagi untuk menganalisis ini kira-kira beneran gak sejalan dengan syariat atau tidak. Nah, itu cerita beliau seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Di sini disampaikan la yalzam rahan illa bil qabd. Akad gadai ini kalau di dalam pembahasan tentang jenis akad, masih ingat dulu di saat kita membahas tentang jenis akad. Jadi di jenis akad itu kalau ditinjau dari sisi keterikatannya, ada akad lazim, ada akad jaiz, ada akad lazim sepihak, jaiz sepihak. Lazim ini berarti di sini dua pihak. Jaiz ini dua pihak. Nah, gadai itu biasanya dimasukkan di dalam akad yang jaiz satu pihak dan lazim satu pihak. Di mana dia menjadi lazim bagi haknya si rohin. Haknya si debitur. Kemudian dia jaiz bagi si murtahin atau krediturnya. Apa arti lazim dengan jaiz? Lazim itu artinya dia begitu sudah melakukan, menyerahkan, maka tidak bisa ditarik. Tidak bisa dia mengcancel kecuali atas izin rekannya. Tapi kalau yang namanya jaiz, dia bebas. Mau mengizinkan atau mau mengembalikan silakan, mau batalkan silakan. Contohnya apa? A memberikan utangan kepada si B. Kemudian si B menyerahkan barang gadai. Diserahkan barang gadainya kepada si A. A selaku pemberi utang, posisi barang gadai jaiz bagi dia. Sehingga kalau misalkan besok dia bilang sama B, B ini bawa barang gadainya, gak perlu pakai gadai. Boleh. Dan itu haknya si A. Tapi kalau si B, gak bisa dia. Karena dia sebagai debitur, akadnya lazim bagi dia. Kalau dia bilang, ah, tolonglah barang gadainya dikembalikan, bisa enggak? Enggak usah pakai gadai. Maka B enggak bisa melakukan itu sebelum A mengizinkan. Oh, maaf ya B, enggak bisa. Ya sudah. Berarti si B enggak bisa menarik barang gadai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini menjadi lazim bagi si B, bagi si rohin, bagi si debitur, itu kapan dimulai? Sejak kapan? Patokannya apa? Kalau menurut mazhab Hambali, di sini kata beliau, patokannya adalah serah terima. Begitu barang gadai diserahkan kepada kreditur, maka sejak saat itu lazim bagi si debiturnya. Dan enggak bisa di-cancel oleh si debitur. Sehingga menurut mazhab itu, kalau baru sekedar akad, baru bilang kayak, oke, saya akan kasih utangan ke kamu dengan syarat kamu gadaikan barang. Oke, deal ya, terjadi akad gadai untuk membackup utang. Apakah sudah mengikat? Menurut mazhab, belum. Karena barangnya belum diserahkan. Laisa bilazim. Akadnya memang sah. Apa dalilnya yang dipakai oleh pendapat ini? Mereka berdalil dengan firman Allah di Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudoh. Kalau posisinya sedang safar, lalu kemudian terjadi utang, tidak ada tukang catatnya, tidak ada saksinya, maka hadirkan barang gadai. Serahkan barang gadai untuk membackup utang tadi. Nah, perhatikan di dalam ayat, itu disebutkan rihanun makbudoh. Berarti itu diserahkan, diberikan kepada krediturnya. Lalu Nabi SAW itu bersabda, Adh-dhahru yurkab bi nafaqatihi idza kana marhunan. Kalau seseorang menggadaikan hewan, maka hewan itu boleh ditunggangi sebatas bayaran imbalan atas perawatan hewan gadai tadi. Dan kemudian labanud dar yusrab bi nafaqati idza kana marhunan, termasuk nanti susunya itu boleh diambil, boleh diperah sebagai bayaran atas ganti biaya perawatan barang gadai. Karena basicnya yang merawat barang gadai itu harusnya adalah pemilik. Dan pemiliknya adalah debitur. Hanya saja ketika barang diserahkan kepada kreditur, mungkin agak menyulitkan kalau harus debitur yang merawat. Maka diwakilkanlah kepada si kreditur, maka berarti butuh bayaran si krediturnya. Dan itu bukan riba. Karena dia membayar orang lain untuk merawat hewan yang dimiliki. Ini menunjukkan apa? Bahwa barang gadai itu dikobet, diserahkan kepada murtahinnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dalil yang ketiga dari pendapat satu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggadaikan baju besi beliau dir'ahu lil yahud akbadahu iyyah, sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserahkan. Ini baju besinya sebagai penjamin, sebagai barang gadai. Kalau seperti itu, berarti kita bisa pahami seandainya tidak diserahkan, berarti barang gadai belum lazim. Ini cara berdalil dan kemudian argumen yang digunakan. At-ta'lil annahu la yatim al-istisaq illa biqabdi ar-rahn. Kenapa kok harus diterima dulu sama kreditur? Iya, kan fungsinya barang gadai untuk apa? Untuk sebagai pengaman, backup haknya si kreditur. Kalau tidak diterima oleh kreditur, ini kita bisa bilang, apa yang kamu pegang? Apa yang bisa menjadi pengamanan? Kalau tiba-tiba si B-nya, debiturnya kabur, kan gak ada yang kamu pegang, gak ada yang kamu bisa jual. Walaupun sudah diomongkan. Kamu mau jual apa? Gak ada yang bisa dijual. Dan ini pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali. Sehingga kalau misalkan ada orang menggadaikan rumah untuk mendapatkan utang, tapi rumah belum diserahkan kepada si krediturnya, berarti posisinya rohin, posisinya debitur, dia berhak untuk menjual rumah itu, mentransaksikan rumah tersebut. Ini titik perbedaan pendapatnya di situ. Sudah akad? Sudah. Sudah diserahkan? Belum. Karena belum diserahkan, berarti walaupun sudah akad, rumah masih boleh dijual oleh si debitur. Karena tidak lazim sebelum diberikan, tidak mengikat bagi si debitur kalau belum diberikan kepada krediturnya. Tapi ada pendapat kedua di sana. Pendapat kedua itu mengatakan, sudah mengikat bagi debitur, semenjak terjadinya akad. Sudah ada akad? Sudah. Ya sudah. Berarti kamu enggak bisa jual lagi barang gadai tadi. Tapi belum diserah terimakan kepada kreditur. Enggak ada urusan. Tetap enggak boleh dijual. Apa dalilnya? Dalil yang dipakai pendapat kedua, mereka beralasan, rohan itu sudah terjadi sejak akad. Dan begitu sudah terbentuk akad, Allah berfirman di Al-Ma'idah ayat 1, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Tunaikan, penuhi, laksanakan akad yang kalian sudah sepakati, akad yang kalian sudah buat. Ini perintah Allah kepada orang beriman. Sehingga gadai itu masuk di dalam kategori ini. Sudah gadai? Sudah. Sudah buat akad? Sudah. Ya sudah, penuhi. Lakukan, itu perintah Allah. Dan kemudian juga di Al-Qur'an ayat 34 surat Al-Isra Allah berfirman wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Lagi-lagi ini perintah untuk menunaikan kesepakatan. Karena apa? Kesepakatan yang kalian buat, perjanjian akad yang kalian lakukan, ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Manusia bahkan hampir seluruhnya menyatakan kalau ada orang sudah menggadaikan sesuatu, besoknya dijual barang gadainya. Ini adalah perbuatan yang buruk. Tercelah, enggak bagus. Yastaqbihuna hadza. Jadi secara umum pun fitrahnya manusia menganggap kamu kan sudah menggadaikan, kok kamu jual sih gitu. Ini kayak minus, attitude-nya minus. Aneh, kamu ini udah menggadaikan, kamu sudah dikasih utangan, malah kamu jual barang gadainya. Ini sesuatu yang gak baik. Nah kemudian, kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya kita bilang, sudah akad tapi belum lazim karena belum diserah terimakan, belum mengikat dia, ini akan membuka pintu keburukan. Orang-orang akan mencari cara untuk melakukan akal-akalan. Hilah. Gimana caranya? Akhirnya dia kemudian, karena bilang, ini kan belum saya serahkan, akhirnya dijual, akhirnya dilepas, akhirnya dia lakukan tindakan pada barang gadai tadi, dan ini tentu merugikan. Semua sarana, semua zariah yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang batil, maka kalau dibuka pintunya, pintu itu pintu yang batil. Ini adalah pendapat yang rajih. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah memilih pendapat kedua. Beliau mengatakan gadai sudah mengikat semenjak akad, walaupun belum diserah terimakan. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan pendapatnya mazhab beliau sendiri. Kalau mazhab itu mengatakan belum mengikat walaupun sudah ada akad selama belum diserahkan. Jadi ini dua pendapat berbeda dan mungkin yang pendapat sering kita dengar itu pendapat pertama. Itu cukup familiar, cukup sering kita dengar, gadai mengikat setelah diserahkan. Kalau enggak ya berarti belum mengikat. Tapi pendapat kedua ini ternyata malah yang dipilih oleh Syekh. Lalu beliau memberikan bantahan, memberikan tanggapan. Untuk firman Allah Al-Baqarah 283 tadi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ini kata beliau begini, coba deh baca ayat setelahnya. Atau coba baca potongan setelahnya, kata beliau. Allah kan setelah itu mengatakan, fa'in amina ba'dukum ba'do, kalau kalian saling percaya, merasa tidak ada masalah, fal'yu'addil ladzi tumina amanatah. Maka orang yang tadi mendapatkan kepercayaan, ya tunaikan amanatnya, berikan, lakukan amanat tadi, walaupun mungkin belum diserahkan. Dan kemudian di dalam ayat ini menunjukkan apa? Ketika sudah terjadi proses penjaminan antara keduanya, memang tidak ada nanti di situ saksi, tidak ada tulisan, tidak ada bahkan barang yang diserahkan, tetap kewajibannya adalah untuk menunaikan. Ini memperkuat pendapat beliau tentunya. Lalu kemudian secara zahir dari ayat, Ini kan la yajuzu rahan illa fi halis safar. Kapan boleh menyerahkan barang gadai? Kalau kondisi safar, itu secara zahir teksnya kan begitu. Wa in kuntum ala safar, kalau kalian safar dan tidak menemukan orang yang bisa menjadi saksi tukang tulis. Lalu ternyata antum tarawna jawazah fis safar wal hadar wa huwal haq. Ternyata kan enggak ikut zahir teks juga. Tetap membolehkan barang gadai walaupun kita lagi enggak safar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayat tadi tentang qabd, itu adalah yang utama. Ya, silakan diqabd enggak apa-apa. Dan bukan berarti kalau tidak diqabd tidak mengikat. Jadi tausiko, penjamin, pengaman itu sudah terjadi semenjak akad. Dan untuk kondisi safar tadi, maka tentu dibutuhkan barang gadai yang diserahkan. Kenapa kalau tidak diserahkan? Bisa saja si debiturnya mengingkari. Enggak, saya enggak ada berutang kok, kata dia. Karena apa? Enggak ada bukti lain. Beda kalau sudah ada bukti yang lain bisa dicatat, bisa didokumentasikan, dan seterusnya. Ini argumen ataupun bantahan beliau. Sehingga intinya beliau ingin mengatakan laisa fil ayah mayadulu ala anal qabd syart. Jadi ini tuh sekarang diskusinya, satu mengatakan serah terima itu adalah syarat, dan satu lagi mengatakan bukan syarat. Tapi Syekh Utsaimin tadi berpendapat yang namanya qabd hanya penyempurna dari akad itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma katiban farihanu maqbudah, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan ayatnya fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Itu poinnya. Kemudian tanggapan beliau terhadap hadis. Ada hadis tadi az-zahru yurkab binafaqatihi wa labanu dar yusrab binafaqatihi. Oke. Ini kata beliau, memang betul hanya bisa dilakukan tindakan itu kalau barangnya sudah diterima, sudah diqabd. Tapi apakah di situ ada indikasi yang namanya qabd itu merupakan syarat membuat gadai menjadi lazim? Jawabannya tidak ada kan indikasi ke sana. Sehingga kita bisa katakan ketika termasuk tadi ketika Nabi menggadaikan kepada Yahudi, maka sekedar terjadi akad itu sudah lazim walaupun barang belum diserahkan. Inilah yang dipraktekkan orang-orang sejak zaman dahulu. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mazhab. Termasuk tadi petani, dia menggadaikan sawahnya, menggadaikan tanamannya walaupun tadi belum ada. Ini yang beliau sampaikan, rohan lazim, sejak kapan dia menjadi lazim? Sejak terjadinya akad. Nah, kemudian kalau mazhab itu mengatakan istidamatuhu syartun. Ini tambahan, bukan hanya sekedar diserahkan bagi kepada si krediturnya, tapi juga istidamah qabdnya. Keberadaan barang pada si kreditur itu juga harus selalu begitu sampai utangnya selesai. Seandainya kejadian barang dipegang kreditur satu hari atau dua hari, setelah itu dikembalikan kepada si debitur, maka berarti sudah tidak menjadi lazim lagi. Boleh bagi si debitur untuk menjual. Maka menurut pendapat mazhab, ya enggak boleh, harus dipegang aja sama si krediturnya supaya dia terkunci, enggak bisa dijual oleh debitur. Tapi kalau bagi pendapat yang mengatakan akad saja sudah mengunci, sudah mengikat, berarti mau dikembalikan kepada si debitur tetap saja barang itu sudah terikat dengan haknya kreditur. Contohnya apa? Di sini beliau memberikan contoh. Seseorang menggadaikan mobil, B menyerahkan mobil kepada si A, karena B utang dari si A. Lalu sama si A mobilnya ditahan, dipegang. Setelah 2 hari, B datang ke A dan bilang, A, tolonglah mobilnya bisa saya bawa. Saya butuh. Dan juga di tempat kamu kan gak kepake itu. Mobilnya gak kamu gunakan. Ya sudah, saya bawa saja. Lalu si A mengembalikan mobil itu kepada si B. Diberikan. Nih, silahkan. Pada kondisi seperti ini, berarti sudah tidak lazim lagi. Sudah tidak mengikat lagi bagi si B-nya. Ini menurut pendapat penulis. Fa'in akhrajahu ila rahin bikhtiyarihi zala luzum. Jadi yang didiskusikan di sini adalah membahas pendapat mazhab. Kalau dia sudah dikembalikan kepada debitur, berarti hilang apa kelaziman dari barang gade itu. Tapi kalau nanti dikasihkan lagi kepada kreditur, maka menjadi lazim lagi. Itu pembahasannya adalah mana yang masih masuk ke titik lazim dan mana yang tidak, apa batasannya. Ini poinnya seperti itu kurang lebih. Bihtiyarihi. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik ya. Bihtiyarihi. Bihtiyarihi itu artinya sesuai dengan kerelaan, tanpa ada paksaan. Akibatnya, kalau nanti barang dari kreditur kembali ke debitur itu karena terjadinya pemaksaan, maka tetap lazim dan tidak hilang kewajibannya si debitur. Tidak menjadi jaiz. Contohnya gimana? Si B datang kepada si A. Debitur menemui kreditur setelah menyerahkan barang gadai. Lalu kata si B-nya, A, mana? Barang gadai saya kemarin, sini serahin mobilnya. Saya bawa pulang. Enggak mau, kata si A. Kan kamu utang sama saya. Kamu mau saya bunuh, kata si B. Jadi kalau enggak, ya kamu siap-siaplah, kata si B seperti itu. Berarti si B mengancam. Dan ternyata si B adalah mampu untuk mengeksekusi ancaman. Dia punya power. Dia kemudian memang terkenal orangnya yang suka melakukan hal-hal buruk. Akhirnya ya sudah, si A selaku kreditur tidak punya pilihan. Dia bilang, yaudahlah, bawa aja mobil kamu bawa. Sehingga utangnya tidak lagi di backup oleh gadai. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, secara hukum fikih gadainya tetap lazim bagi si debitur, tidak hilang. Kenapa? Kan kamu narik barang dari si A, memaksa, nodong dia, mau bunuh dia, tidak hilang. Karena posisi A orang yang mukroh. Walanal murtahin qala lahu abuhu. Nah, sekarang ganti kasus. Kembalinya barang dari kreditur kepada debitur, posisinya begini. Bapaknya si murtahin atau bapaknya si kreditur bilang, "Nak, barang gadainya udahlah, dibalikin aja. Kasihkan ke si B." Karena apa? Kan si B itu butuh. Udahlah, enggak apa-apalah, enggak usah pakai-pakai barang gadai. Ini kata bapaknya si A. Nah, si A ini kan enggak enak ya. Ini kalau nanti perintah bapak enggak diturutin, bapaknya tersinggung. Walaupun ya itu hartanya dia. Nah, dalam rangka birrul walidain, dia membahagiakan kedua orang tuanya. Akhirnya dia bilang, "Iya, Pak, nanti saya kembalikan barang gadainya." Di sini la ya beko al-luzum. Berarti kalau begitu, wahai A, si B sekarang sudah tidak lazim. Lepas ikatannya, kenapa? Karena kamu mengembalikan dalam kondisi birrul walidain dan bapak kamu kan tidak maksa. Tidak menodong, tidak mengancam. Sehingga kalaupun tadi sebenarnya kamu menolak, kan tidak apa-apa. Walafu ridha'an al-murtahin arada an yusafir. Sekarang contoh ketiga, gitu ya. Contoh ketiganya, sekarang si A mau safar. Murtahin itu kreditur. Ya, si A mau safar, keluar kota, lalu barang gadainya diserahkan kepada si B, kepada si Rohin, debitur tadi. Dia bilang, karena mereka ini misalkan tetanggaan, satu RT, satu kampung, kemudian dia bilang, B, Ini saya mau safar, mau keluar kota, mau jenguk orang tua. Barang gadainya nih saya titipin ke kamu ya. Kan kamu kemarin nitip mobil. Sebagai jaminan nih saya serahin dulu ke kamu. Faluzum ala ra'il mu'alif yazulu li'annahu raddahu ila ar-rahin. Nah, kalau perspektifnya penulis tadi, ini berarti hilang kelaziman pada si B. Soalnya kan barang udah dibalikin ke B lagi. Waqad atlaqal mu'alif walam yashtarit illa syartan wahidan wa huwa biikhtiyarihi. Pokoknya barang kembali dengan keridhaan si A, ya sudah selesai masalahnya. Walaupun mungkin nanti dia akan menjual dan yang lain itu halal. Sehingga besok begitu A dalik lagi datang, B mana mobilnya kemarin? Saya jual katanya. Loh kok kamu jual, kan barang gadai. Ya begitu kamu kembalikan ke saya, itu tidak lazim bagi saya. Boleh berarti saya jual. Karena sudah tidak lazim. Nah, ini beliau menyebutkan. Karena Syekh Utsaimin tidak sependapat dengan pendapat satu, beliau bilang, "Wa hadza mimma yadullu ala butlani hadzal qaul." Adanya konsekuensi yang batil semacam ini itu bukti bahwa pendapat satu batil, kata dia. Beliau bantah. Ini kan konsekuensinya batil. Kalau bisa menimbulkan seperti itu, begitu dibalikkan mobilnya ke si A, walaupun untuk nitip gitu. Dan itu berarti sudah tidak lazim bagi, dari A titip ke B, serahkan, tidak lazim bagi si B, B boleh jual, ini batil. Nah, beliau juga memberikan acuan, kaidah. In li'annal qawla idza lazima minhu syai'un. Kalau ada satu pendapat, satu statement, satu ungkapan yang menimbulkan konsekuensi yang batil, maka dalla zalika ala butlanihi. Ini menunjukkan batilnya ucapan, batilnya pendapat, batilnya tadi statement itu. Maka beliau semakin mendukung bahwa pendapat satu itu lemah. Fa in raddahu ilaihi ada luzumu ilaih. Lah, kalau si B balikin lagi misalkan kepada si A. Tadi dari A balik ke B, dari B balik lagi ke A. Fala yahtaju luzumu marasaniya ila tajdidil aqdi. Maka enggak perlulah buat akad baru, karena begitu dari B masuk lagi ke A, ini sudah otomatis lazim. Berdasarkan cara seperti ini, kata Syekh Utsaimin, bisa saja barang di hari Sabtu lazim, hari Ahadnya gairu lazim, hari Seninnya lazim lagi, hari Selasanya tidak lazim lagi. Jadi berarti saat hari Sabtu barang di A, hari Minggunya Ahadnya diserahin ke B, hari Senin balikin lagi ke A, Selasa balik lagi ke B. Untuk posisi barang gadainya pindah-pindah dari debitur ke kreditur, kreditur ke debitur, gitu terus. Ini akan memungkinkan munculnya kondisi seperti ini. Dari lazim menjadi tidak lazim, tidak lazim jadi lazim, begitu terus. Fa'in akhrajahu ila rahin. Kalau sekarang diserahkan kepada si B, dari kreditur ke debitur. Jadi berarti di sini, kalau dia berikan kepada ghairu rahin, fala yazul al-luzum. Bagaimana kalau dari A, barang gadainya diserahin ke C? Di B enggak dapat, tapi A serahkan ke si C. Dititipin lah gitu. C, tolong ini saya mau pulang kampung, si B nyerahin barang gadai ke saya. Saya titip ya, barang gadai milik si B ke kamu, karena saya percaya sama kamu. Dititipin. Hanya saja si A harus konfirmasi dari si B. B, saya mau pulang kampung, barang gadai kamu saya titipin ke C. Kamu pemiliknya, saya butuh konfirmasi. Ar-rahin lahu haqqu al-milkiyah. Nah, ini yang perlu dipertegas bahwa si debitur adalah pemilik atas barang gadai, dan murtahinnya si kreditur itu adalah pemilik hak untuk mendapatkan backup dari barang gadai. Maka transaksi, tindakan, perlakuan yang dibutuhkan berkenaan dengan barang gadai harus izin pemiliknya. Fa'in raddahu ilaih, kalau dikembalikan nanti ar-rahinnya si debiturnya kepada ghair murtahin, kepada si C atau yang lain, berarti tidak menjadi lazim. Itu saja. Asal kita paham kapan dia posisinya lazim, kapan posisinya tidak lazim, maka selesai urusannya. Kalau nanti dia si C-nya adalah wakil dari si A, ya lazim lagi dia. Seperti itu. Kemudian fa in raddahu ilaihi adaluzumu ilaihi walam yakul biikhtiyarihi. Mungkin enggak kalau seandainya si krediturnya nodong. Nodong debitur. Debitur. Mana? Barang gadai, balikin. Kemarin kamu ambil kok enggak mau balikin gitu kata si A-nya kan? Kalau tadi kan kasusnya kalau yang nodong itu adalah debitur, nodong kreditur, balikin mobil kalau enggak kamu saya bunuh. Enggak boleh. Nah, sekarang krediturnya yang nodong. Krediturnya bilang ke debitur, "Mana barang gadai balikin. Kalau kamu enggak mau, tengok ya, nanti ada sesuatu deh yang menimpa." Nah, di sini berarti tetap lazim. Kenapa? Di dalam syariat kita ada kasus-kasus muamalah berlaku dan terjadi melalui pemaksaan. Dan pemaksaan itu dilegalkan oleh syariat. Jadi tidak semua pemaksaan terlarang. Ada pemaksaan-pemaksaan yang itu secara syariat boleh. Sehingga itu berarti halal dan sah. Haknya, haknya si A, haknya si kreditur itu kan masih ada di B. B kamu belum bayar utang B gitu. Maka kamu harus serahin barang gadai. Ini berdasarkan zahir ucapan penulis. Jadi seakan tidak ditambahkan kata-kata saling ridha. Lalu di sini ada ungkapan walayan fuzu tasarrufu wahidin min huma fiha. Tidak sah transaksi dari salah satu pelaku di akad gadai. Ya, misalkan entah itu si kreditur atau debitur, mereka membelikan transaksi. Kira-kira sah enggak? Entah dipinjamkan, entah diperjualbelikan, dihibahkan dan yang lain. Maka kalau posisi rohin, la yanfuz tasarruf. Si debitur enggak? Karena apa? Ya karena nanti kita bisa lihat barang gadai sudah diikatkan dengan haknya kreditur. Nah, kenapa kok transaksinya si murtahin, kreditur juga tetap tidak boleh? Ya jawabannya karena kreditur kan bukan pemilik. Kalau kamu mau melakukan transaksi, kamu harus jadi pemilik atau izin dari pemilik. Barang gadai kan tidak pindah milik. Kan tidak boleh. Ini argumen dan alasan kenapa kok transaksinya kreditur dan transaksinya debitur itu pada barang gadai tidak sah. Berdasarkan argumen yang seperti ini. Nah, zahir kalam al-mu'alif, ya, ucapan dari si penulis di sini, naklan lil milkiyah ain aw li manafi fa ma'nahu anna rahin la yabi al-marhun wa la yu'ajir. Nah, berarti di sini kalau secara zahir ucapan penulis, pemilik barang atau si debitur tidak boleh menjual dan tidak boleh menyewakan. Maka barang gadai sudah biarin aja, enggak usah dipakai. Sia-sia seperti itu. Karena kan dua-dua enggak boleh mengambil manfaat. Seperti misalkan dia menggadaikan rumah. Lalu rumah itu punya nilai sewa sebulan misalkan berapa? 50. Nilai sewanya. Karena si krediturnya tidak mau, tidak mengizinkan untuk disewakan, atau sebaliknya si murtahinnya tidak mengizinkan, ya sudah, biarin aja tuh rumah kosong, enggak kepake, enggak ada yang gunain, tidak ada yang memanfaatkan. Nah, ucapan semacam ini ya. Ini kan kita bisa lihat dia melakukan tindakan yang menyia-nyiakan harta. Yang lebih tepat adalah kalau salah satunya meminta untuk bisa mentransaksikan barang gadai selama tidak memudorotkan, tidak merugikan haknya murtahin, maka wajiblah bagi si kreditur mengizinkan. Kalau tidak boleh, maka bisa dipaksa. Kreditur, kamu nih gimana sih? Kok tidak mengizinkan, kan hak kamu tetap aman. Ini posisinya penggunaan barang gadai atau transaksi pada barang gadai. Dan insya Allah kita lanjut materi transaksi pada barang gadai di pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini kita cukupkan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, kita persilahkan. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz mau bertanya untuk kasus gadai sepeda motor, apakah boleh dipakai ya Ustaz dan diambil manfaatnya? Jazakallahu khairan. Oh iya. Nah, gadai motor sekarang kita lihat ya. Yang memakai, yang mengambil manfaatnya siapa? Karena motor itu punya manfaat. Dipakai, disewakan. Kalau manfaatnya digunakan oleh kreditur atau pihak yang memberikan piutang, ini tidak boleh. Ini jadi riba nanti. Jadi kalau yang pakai motornya siapa yang pakai? Ya yang ngasih utang, nggak boleh, riba dia. Tapi kalau yang pakai adalah debitur, pihak yang berutang atau si pemilik motor, ini boleh. Karena apa? Kok boleh? Ya kan motor miliknya si debitur, tidak pindah ke pemilikan. Yang ada di kreditur biasanya kalau motor adalah surat, sertifikat. BPKB-nya dan semisalnya. Dan motornya biasanya tetap ada di debitur. Maka yang seperti ini boleh dan halal karena dia sebagai pemilik. Jadi dia bukan menggunakan barang orang, tapi dia sama seperti menggunakan motor dia sendiri. Bedanya yaitu tadi, dia enggak boleh jual dan motornya terikat dengan hak orang. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, di daerah saya banyak sekali terjadi kasus seperti gadai dalam bahasa daerah, namanya gala. Jadi, seseorang meminjam uang atau emas dengan jaminan berupa emas, tanah petak sawah, bahkan sepeda motor. Apakah yang memberi pinjaman uang yang sudah menguasai barang tersebut boleh memanfaatkan sawah, misalnya ditanam padi, sepeda motor, dan lain-lain? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ini sebenarnya mirip dengan pertanyaan pertama ya, hanya saja beda objek. Jadi kalau kita paham patternnya, paham polanya, alurnya, insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan kedua setelah tahu jawaban pertanyaan pertama. Jadi objeknya barang gadai itu macam-macam. Bisa motor, bisa emas, bisa mikrofon. Ini mikrofon bisa digadaikan. Bisa pensil, bisa meja, ya pokoknya yang kaidahnya, makanya tadi kaidahnya adalah mayasihu bai'uhu maka saharahnuhu, yang sah untuk dijual maka sah dijadikan barang gadai. Terserah apapun yang bisa dijual, kursi, gelas, apalagi lemari, jam, dinding, semua bisa. Nah pertanyaannya adalah kalau di sini kasusnya sawah, lalu sawah ini kan punya manfaat. Ya manfaatnya tadi apa? Ditanemin, kemudian digarap. Nah sama jawabannya. Kalau manfaat itu dipakai oleh kreditur, dan kejadian di masyarakat itu seringkali begini. Yang memakai manfaat siapa? Ya krediturnya. Nah ini adalah riba. Di mana letak ribanya? Sawah ini, kalau disewakan ada nilainya enggak? Disewakan berapa per bulan, berapa per tahun, ini ketemu angka ya kan. Nah, misalkan X, Y, Z rupiah, ini ada angkanya nih. Berarti nanti kalau angka ini dipakai manfaatnya oleh si kreditur secara gratisan, sama saja kreditur itu ketika debitur ketika bayar utang, dia akan membayar pokok. Berapa dulu utangnya? 100 juta. Itu pokoknya. Dan ditambah bunga. Mana bunganya? RPXYZ tadi. Yang merupakan ini adalah manfaat dari sawah. Dan disitulah letak ribanya. Maka para kreditur itu nggak boleh mengambil manfaat dari barang gadai atas piutang yang dia berikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, Afan izin bertanya di luar tema. Dalam akad mudharabah, sewa ruko itu termasuk biaya operasional atau aset ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Sewa ruko. Ya, ini berarti masuknya apa? Mereka nyewa kan, dan itu tidak masuk aset usaha mereka. Karena tidak mereka miliki. Nah, arah pertanyaannya kemana kan itu sekarang permasalahannya. Arah pertanyaannya ini dibebankan ke siapa? Ya sudah, masuk hitungan operasional semua kan di situ. Masuk hitungan modal dan yang lain. Dan kalau di urusan mudharabah, ini kita tidak perlu pusing. Karena yang memikirkan sewa ruko untuk mudharabah, siapa yang memikirkan? Yang memikirkan ini adalah si pemodal. Pemodal. Karena toh musyarak mudharabah itu miliknya si pemodal. Nah, ini kan berarti ya bagian daripada uang keluar. Uang keluar untuk modal. Nanti hubungannya dengan si pengelola, semua nanti dipotong modal, baru kemudian ada hasil. Kan di situ nanti poinnya. Hasil ini yang nanti akan dibagikan kepada modal dan pengelola. Tapi itu tetap dihitung juga. Kenapa dihitung ya? Nggak akan muncul hasil kalau tidak ada uang keluar. Dan bagian daripada uang keluar itu adalah sewa ruko. Sehingga dia secara langsung ataupun tidak ya jelas memiliki pengaruh. Bisnis kan nggak jalan tuh. Emang ada orang menjalankan bisnis nggak menghitung sewa rukonya? Ya, kecuali memang dia sudah punya tempatnya sendiri dan yang lain. Tapi kalau nggak ada, dia nyari tempat yang strategis dan ramai dikunjungi orang, mau tidak mau itu akan dihitung sama dia. Seperti itu. Dan tadi pertanyaannya menurut saya belum selesai ya, masih gantung gitu kan. Karena endingnya mau dibawa kemana gitu loh. Kalau tahu apakah dia aset kah atau apakah dia biaya operasional kah, terus apa gitu loh. Maksudnya setelah itu apa, hubungannya dengan pemodal seperti apa, hubungan dengan pengelola seperti apa, dan bagaimana? Itu kan belum muncul tadi pertanyaan seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, itu saja mungkin yang kita bisa bahas di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.